Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah wa tahlil ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Bab siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah menjadikan mereka sebagai rab selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah babun ila akhirih ay liqaulillahi taala. Kenapa beliau menyatakan dalam judulnya siapa yang mentaati ulama dan umara dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah? Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budullaha liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Kata Allah, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai rab-rab selain Allah, dan juga al-masih ibn maryam. Wama umiru illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah pada ilah yang satu. La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Allah sebutkan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani, sebagai orang-orang yang menjadikan pendeta-pendetanya dan rahib-rahibnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ternyata diriwayatkan, karena mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan mereka mengikutinya. Berarti mereka ahlul kitab memberikan hakut tashri' kepada makhluk. Di sini letak kekafirannya. Letak kekafirannya adalah karena memberikan kepada makhluk hakut tashri'. Sebab kalau dalam keadaan belum meyakini, menganggap atau berikrar bahwa mereka memang punya hakut tasyri', mereka belum kafir dan belum dikatakan sebagai menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Tidak. Disinilah tergelincirnya kaum khawarij, bahkan sebagian mereka mengambil dari buku ini dengan salah paham. Mengambil hanya dari judulnya. Kalau mentaati penguasa yang menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, berarti kamu kafir, menuhankan penguasa, penguasa dianggap sebagai tuhan, maka berarti dia taghut ila akhir. Padahal ada orang yang mentaati seseorang lain dalam keadaan salah, tetapi karena sesuatu keuntungan yang dia cari, maka itu sama dengan orang yang berbuat dosa lainnya. Ketika dia mencuri, ketika dia berzina, dia pengen keuntungan. Maka itu bukan menyembah selain Allah. Tetapi kalau dia berkata, memang imam kami berhak untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, karena mereka itu adalah imam mahdi, karena mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki hakut tashri', karena mereka wali min awliya illah ila akhirih. Maka disitulah jatuhnya mereka ke dalam kesyirikan. Kalau sudah secara i'tiqad menganggap mereka memiliki hakut tashri', ada yang karena takut diancam, ada yang karena mengais keuntungan, ada yang begini dan begitu, tapi ketika ditanya, kamu ini menganggap bahwa itu adalah halal? Bukan, cuma karena begini, karena begitu. Ta'wil. Tidak kita katakan mereka benar. Mereka tetap imam mubtadi umbal, imam sahibu hawa, wa imam orang yang menyimpang jauh. Tetapi untuk dikatakan dia musyrik, kafir, belum. Sampai secara i'tiqad mereka menganggap bahwa tokoh-tokoh tadi memiliki hakut tashri'. Hakut tashri' hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif, berkata al-musannif, wa qala ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anhuma, yushiku an tanzil alaikum hijarah minas sama Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian bantah dengan qala Abu Bakr wa qala Umar. Turun batu dari langit maksudnya azab. Aku khawatir akan turun azab kalau aku berkata qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakr wa qala Umar. Ini juga sama, bisa dua jenis. Bisa menganggap memang Abu Bakar wa Umar di atas Rasulullah dan itu jelas kufur. Bisa di bawah itu, bahwa dia adalah seorang yang muqallid, meninggalkan hadis yang sahih hanya karena pendapat manusia ila akhirih. Qauluhu yushik, kalimat dalam hadis Ibn Abbas, yushiku bidhammi awwalihi dan dikasrahkan syin al-mu'jamah. Wa yaqrub aw yaqrub wa yusri', mendekat dan segera, sebentar lagi akan muncul. Hadzal qaul min Ibn Abbas, ini ucapan-ucapan Ibn Abbas, artinya bukan hadis, ini adalah asar minhu radhiyallahu taala anhuma. Mengapa diucapkan, apa sebab terucapnya? Jawabun aw jawaban liman qala lahu, jawaban terhadap orang yang berkata inna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma la yarayan at-tamattu bil umrah ila al-hajj. Abu Bakar wa Umar tidak berpendapat bolehnya tamattu dalam umrah dan haji. Wa yarayani anna ifrad al-hajj afdal. Keduanya berpendapat bahwasanya haji ifrad tanpa umrah itu afdal. Auma huwa ma'na. Maka ketika Ibnu Abbas membawakan ucapan Rasulullah, mereka menyatakan tapi Abu Bakar, tapi Umar, di situlah beliau marah dan berkata yushik, bentar lagi akan terjadi orang yang dikatakan qala Rasulullah au yushik an tanazzala alaikum hijara minas sama, sebentar lagi akan turun batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Dan ini menjadi dalil barakallahu fikum, bukan langsung pada ta'yinnya, hati-hati, tetapi pada kaidah yang tadi. Ini saja sudah sampai Ibnu Abbas mengancam akan turun batu dari langit, apalagi sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Mafhum? Artinya dia pakai ini untuk qiyasul aulawi. Kalau ini saja terancam azab yang berkata, tapi bukankah Rasulullah, bukankah Abu Bakar, bukankah Umar, itu aja Ibnu Abbas marah menyatakan aku khawatir akan turun batu dari langit. Apalagi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, kasusnya adalah fiqhiyah. Di zaman Umar, Umar menginginkan agar Masjidil Haram, Ka'bah, selalu diramaikan oleh manusia, sehingga orang yang datang jangan sekaligus haji dan umrah bersama-sama, datang dua kali. Jadi setiap orang disuruh datang dua kali, datang haji saja tanpa umrah, kemudian datang lagi untuk umrah saja tanpa haji, sehingga Masjidil Haram selalu ramai. Itu ijtihad beliau, dan boleh, karena haji ifrad boleh, syar'i, enggak ada yang salah kalau penguasa menghendaki seperti itu. Tetapi kalau bicara afdal, Abu Bakar Ibnu Abbas berkata yang afdal adalah tamattu, karena Nabi menyuruh siapa yang membawa hewan maka hendaklah dia memisahkan antara umrah dari hajinya, atau hendaklah tahallul dari umrahnya, atau dengan lafaz yang persis ij'alu, jadikanlah tawafakum umrah, atau kama qala sallam, jadikanlah tawaf kalian sebagai umrah. Tawaf kalian tawaf dengan sa'i karena selalu bergandengan. Jadikanlah tawaf dan sa'i kalian sebagai umrah, kemudian tahallul. Itu disuruh dengan perintah ij'alu tawafakum umrah. Maka Ibn Abbas berpegang dengan itu. Ini disuruh. perintah. Apakah kami katakan qala Rasulullah, kemudian kalian bantah, tapi Abu Bakar, tapi Umar? Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya kita tidak berkata bahwa orang-orang tadi yang berkata Abu Bakar wa Umar begini, bahwa mereka musyrikin, tidak. Tetapi itu teguran keras, kalau ada hadis, jangan dibantah dengan ucapan manusia. Apalagi yang sampai memberikan hak tasyri', memberikan hak pada seseorang bahwa engkau tidak masalah untuk merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, seperti Nasrani. Menyerahkan agamanya pada pendetanya. Dan pendeta agamanya hasil rapat. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terbaru, perjanjian berikutnya dan berikutnya. Apa maknanya? Mereka rapat lagi. Udah kalau gitu kita halalkan saja. Rapat lagi kalau gitu yang tadi halal, kita haramkan saja. Rapat lagi, oh ternyata. Dan itu agama hasil rapat. Mereka mengikuti keputusan rapat tadi sebagai syariat. Dengan yakin bahwa mereka berhak untuk merubah syariat. Disinilah kekafiran mereka. Maka Allah katakan, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Atafi bihadzal qadr barakallahu fikum subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.